Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaqah yang ketiga dari silsilah manasik haji, pengertian, ciri, keutamaan haji mabrur, dan cara mendapatkannya. Tidak semua orang yang melakukan ibadah haji mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang seseorang mendapatkan pahala yang besar di dalamnya. Dan ciri haji yang mabrur, haji tersebut membawa perubahan pada dirinya kepada yang lebih baik. Di antara keutamaan haji yang mabrur, pertama, balasan surga bagi orang yang mendapatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian dia tidak melakukan rafath dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, haji yang mabrur adalah termasuk amalan yang paling afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan apa yang paling afdal. Beliau berkata, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Beliau ditanya kembali, kemudian apa? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Cara untuk mendapatkan haji yang mabrur. Di antaranya, yang pertama, ikhlas. Yaitu mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan hendaklah kalian menyempurnakan haji dan umrah karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Dan di dalam hadis qudsi, Allah SWT berkata, ana aghnash syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Maksud Allah meninggalkan dia dan sekutunya adalah Allah tidak memberikan pahala kepadanya. Oleh karena itu, seorang calon jamaah haji hendaknya memohon kepada Allah supaya dimudahkan untuk ikhlas di dalam beramal, menjauhi riya ingin dipuji, dan sum'ah ingin didengar atau ingin lebih dihormati oleh masyarakatnya, atau ingin dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, karena ini semua bisa menjadi sebab ketidakmabruran haji seseorang. Yang kedua, di antara cara mendapatkan haji yang mabrur adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah hajinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak tahu, mungkin aku tidak haji lagi setelah hajiku ini. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya seorang calon jamaah haji bersungguh-sungguh di dalam mempelajari tata cara haji Nabi SAW yang berdasarkan dalil yang sahih dan pemahaman yang benar, dan mengamalkannya supaya mendapatkan haji yang mabrur. Yang ketiga, tidak melakukan kemaksiatan dan pelanggaran. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian dia tidak melakukan rafath dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan rafath di sini adalah jima', yaitu mendatangi istri, atau pembukaan dari jima' ketika dalam keadaan ihram. Dan yang dimaksud dengan kefasikan adalah kemaksiatan. Oleh karenanya, seorang jamaah haji hendaknya menjaga hati, lisan, dan anggota badannya dari perbuatan maksiat, takut kepada Allah dimanapun dia berada. Dan apabila dia melakukan kemaksiatan, maka hendaknya bersegera bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, dan menjaga larangan-larangan ketika ihram. Yang keempat, berakhlak yang baik kepada orang lain, di antaranya memberi makan kepada orang lain, menyebarkan salam, memperbaiki tutur katanya, dan lain-lain. Nabi SAW bersabda ketika ditanya oleh para sahabat tentang haji yang mabrur, it'amut ta'ami wa ifsya'us salami, memberi makan dan menyebarkan salam. Di dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, it'amut ta'ami wa tibul kalami, memberi makan dan ucapan yang baik. Hadis riwayat Ahmad di dalam Musnadnya, dan Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang kelima, menggunakan harta yang halal. Wajib bagi seorang muslim menggunakan harta yang halal supaya hajinya menjadi haji yang mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dalam rangkaian ibadah hajinya. Hendaknya seorang jamaah haji mengisi waktunya dengan memperbanyak zikrullah, yaitu mengingat Allah dengan hati dan lisannya, mengingat keagungannya, keesaannya, kekuasaannya, dan tidak menyia-nyiakan masa ibadah haji yang sebentar ini dengan pekerjaan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Semoga Allah SWT memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan haji yang mabrur. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.